Mitra Bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, publik harus terus berupaya menyuarakan serta mempertanyakan kepada para elit, mengapa kekayaan alam serta cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti minyak, listrik, air hingga sarana transportasi, justru dijadikan sebagai sarana untuk mengeruk laba, sehingga amanat dari pasal 33 UUD 45 yang notabene menjadi jaminan bagi publik untuk mendapatkan produk barang serta jasa dengan kualitas terbaik serta terjangkau dari pemerintah tidak terwujud dengan baik. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ideal ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Kemarin Bapak telah mengulas mengapa para elit seolah tak paham esensi dari pasal 33. Nah, menurut Bapak, mengapa hal itu bisa terus terjadi meski kita telah mengalami reformasi? Wong yang pegang kekuasaan malingnya itu yang duduk, ya dia yang korupsi kan gitu. Nggak berubah gitu. DPR-nya sepenuhnya nggak berubah. Kabinet ketika peralihan Habibie naik itu tidak ada yang berubah gitu. Bagaimana mereka dengan maling disuruh nangkep maling, ya nggak mungkin lah saling melindungi gitu. Seharusnya memang kalau menurut saya pada saat itu semua dibasmi, nggak boleh seluruh elemen lama itu nggak boleh ikut gitu. Itu baru potong satu generasi. Tapi mengapa kondisi seperti ini bisa terus terjadi secara berkepanjangan dan seolah tak ada elit yang berusaha melakukan perubahan, Pak Er? Karena orang lagi tidak lagi memikirkan negara dan bangsa sekarang ini. Lihatlah semua pemimpin mikirnya cuma dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya, partainya gitu. Lantas, apakah hal itu harus terus dibiarkan walau sebagian rakyat disebut begitu menderitanya bahkan hingga mati kelaparan? Ya kalau sekarang ya sebetulnya enggak lah orang mati kelaparan itu. Ya, kalau ada misalnya natural disaster ya, ada apa bencana alam segala macam. Tetapi kalau kita bicara mengenai kesejahteraan ya, apapun ukurannya, misalnya dari ketersediaan pangan, kemudahan memperoleh pangan dan sebagainya, itu yang jadi problem adalah ini soal ketahanan pangannya, soal kalau kita bicara kesejahteraan, orang sudah nggak mungkin kelaparan. Yang dimakan itu impor itu yang jadi masalah. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.